بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية باب فرمان الله سبحانه وتعالى yang artinya dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu yang mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti kecintaan kepada Allah. Bab ini, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, bisa kita beri judul dengan babul mahabbati. Bab al-mahabbati. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan tamamul ayati, kelengkapan ayat ini, والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan orang-orang yang beriman lebih mencintai Allah dan seandainya orang-orang yang zalim dan seandainya orang-orang yang zalim melihat tatkala mereka melihat siksaan bahwasanya kekuatan hanyalah milik Allah seluruhnya dan bahwasanya Allah sangat keras siksaannya. Munasabatul babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab dengan kitab at-tauhid. Lamma kanat mahabbatuhu subhanahu hiya asla dinil islami, tatkala kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan pokok agama Islam. Fabikamaliha yakmulu dinul insani, wabinaqsiha yangkusu tauhidul insani. Maka dengan kesempurnaan kecintaan kepada Allah, sempurna pula agama seseorang. Dan dengan kekurangan kecintaan kepada Allah, kurang pula tauhid seseorang. Nabbaha al-musannifu ala dhalika bihadal babi. Maka musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memberikan peringatan terhadapnya dengan bab ini. Andadan amthalan wa nudhara'a. Andad, semisal, segala sesuatu yang semisal dan serupa. Yuhibbunahum kahubbillahi, mencintai mereka seperti kecintaan kepada Allah. Ay yusawunahum billahi fil mahabbati wa ta'zimi, yaitu menyamakan mereka dengan Allah dalam kecintaan dan pengagungan. Walladzina amanu ashaddu hubban lillahi, dan orang-orang yang beriman lebih mencintai Allah. Ay min hubbi ashabil andadi lillahi, yaitu daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah. Waqila min hubbi ashabil andadi li andadihim, dan dikatakan pendapat yang lain, daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada sekutu-sekutu yang mereka ibadahi. Makna ayat ijmalan. Makna ayat tersebut secara global. Yadhkuru ta'ala halal musyrikina fid dunya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan orang-orang musyrik di dunia. وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْعَذَابِ. Dan siksaan yang akan menimpa mereka di akhirat. حَيْثُ جَعَلُوا لِلَّهِ أَمْثَالًا وَنُظَرَاءً مِنْ خَلْقِهِ. Di mana mereka menjadikan bagi Allah yang serupa, yang semisal dan yang serupa dari kalangan para makhluknya. Yusawunahum billahi fil mahabbati wa ta'zimi. Mereka menyamakannya dengan Allah dalam kecintaan dan pengagungan. وَيَذْكُرُ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُخْلِصُونَ الْمَحَبَّةَ لِلَّهِ كَمَا يُخْلِصُونَ لَهُ سَائِرَ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman memurnikan kecintaan kepada Allah sebagaimana mereka memurnikan untuk Allah seluruh macam ibadah yang lainnya. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Al-ula yang pertama, anna man ittakhadha niddan tusawa mahabbatuhu bimahabbatillahi fahuwa musyrikun syirkal akbar. Bahwasanya barang siapa menjadikan sekutu bagi Allah yang kecintaan kepadanya disamakan dengan kecintaan kepada Allah, maka dia musyrik dengan kesyirikan yang besar. Al-thaniyatu, faedah yang kedua, anna minal musyrikina man yuhibbullaha hubban syadidan wa la yanfa'uhu dhalika illa bi ikhlasil mahabbati lillahi. Bahwasanya di antara orang-orang musyrik ada yang sangat mencintai Allah, namun hal itu tidak bermanfaat baginya kecuali dengan memurnikan kecintaan hanya bagi Allah semata. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, katakanlah wahai Nabi, apabila orang tua kalian dan anak-anak kalian sampai pada firman-Nya lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-ayatu kamilatan, ayat tersebut yang lengkap adalah, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ افْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. Katakanlah wahai Nabi, apabila orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat kalian, dan harta yang kalian upayakan, serta perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, demikian pula tempat-tempat tinggal yang kalian ridai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah Azza wa Jalla mendatangkan urusannya, yaitu hukumannya. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Dan Allah Azza wa Jalla tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Ashiratukum aqribaukum. Kerabat-kerabat kalian, ma'khudun minal ishrati, diambil dari kata al-ishrah. Al-ishrah bermakna mukhalatah, musahabah, menyertai, bersama, bergaul. Iktaraftumuha, iktasabtumuha, yang kalian upayakan. Kasadaha fawata waqti nafaqiha wa rawajiha. Terluputnya waktu kelarisannya. Nafaq dan rawaj semakna. Wa masakinu manazilu, tempat-tempat tinggal. Tardawnaha tu'jibukumul iqamatu fiha, yang kalian senang untuk tinggal di dalamnya. Ahabba ilaikum ay in kanat hadhihi al-asya'u ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Apabila perkara-perkara ini lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya. Fatarabbasu ay intadhiru ma yahullu bikum min iqabihi. Yaitu tunggulah hukumannya yang akan menimpa kalian. Makna ayat ijmalan, makna ayat tersebut secara global, amara Allah nabiyahu an yatawa'ada man ahabba hadhihi al-asnaf fa atharaha aw ba'daha ala hubbillahi wa rasulihi وفعل ما أوجب الله عليه من الأعمال التي يحبها ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengancam orang yang mencintai berbagai perkara ini, lalu lebih mengutamakannya atau lebih mengutamakan sebagiannya daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan daripada melakukan perkara-perkara yang Allah wajibkan kepadanya berupa amalan-amalan yang Allah cintai dan ridai seperti hijrah, jihad, dan yang semisal dengannya. Fabada Allahu bil abai wal abnai wal ikhwani wa kada al astiqai وكذا الأصدقاء ونحوهم. Maka Allah Azza wa Jalla pun memulai dengan orang tua, anak-anak, saudara-saudara, dan demikian pula para sahabat yang semisal dengan mereka. فمن ادعى محبة الله وهو يقدم محبة هذه الأشياء على محبته فهو كاذب ولينتظر العقوبة والعياذ بالله. Maka barang siapa mengklaim mencintai Allah sementara ia lebih mendahulukan kecintaan kepada perkara-perkara ini daripada kecintaan kepada Allah, maka dia berdusta dan hendaklah ia menanti hukuman, عياذا بالله. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab. anna fiha wujub taqdimi mahabbatillahi wa mahabbati ma yuhibbuhu Allahu min al-ashkhas wal a'mali ala mahabbati ma siwa dhalika. Bahwasanya di dalam ayat tersebut terdapat kewajiban mendahulukan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada perkara-perkara yang Allah cintai, berupa individu-individu maupun amalan-amalan, daripada kecintaan kepada yang selainnya. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut, al-ula yang pertama, wujubu mahabbatillahi ta'ala wa mahabbati ma yuhibbuhu. Wajibnya mencintai Allah dan mencintai perkara-perkara yang Allah cintai. Athaniyatu yang kedua, wujubu hubbillah, hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Athalithatu yang ketiga, al-wa'idu ala man kanat hadhihi ath-thamaniyatu aw ghayruha ahabba ilayhi min dinihi. Ancaman bagi orang yang delapan perkara ini atau yang selainnya lebih ia cintai daripada agamanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.